Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba huda amma ba'd. Baik, kita ulangi. Abu Sofia Ali Ibnu Alian, Abu Sisa Mutarris, Usman Ibrahim, Abu Esad Zuhair, Abu Nabila Muraqib. Nah, kau ma natijatul istibabil syafi'i ya sir. Najahatul labu kulluhum ila wahidan minhum. Akhsha al akuna iyyahu. Naam, anta daka. Kaifa rasita rasit Rasabtu waqad ahbabtu waqad ajabtu anil as'ilati kulliha illa awwal. Al-awwalu huwal muhimmu walahu 30 darajatan. Ya ikhwanu ijtahidu ijtihadan faqad iqtarabal imtihanu linnahai. Alif lam wa li. Faqad iqtarabal imtihanu nihai. Ini naat ya. Iqtarab waqad iqtarabal imtihanun nihaiyu. Nihaiyu. Faqad iqtarabal imtihanun masuk. Syamsiyah. Faqad iqtarabal imtihanun nihaiyu. Walam yabqa ila syahrun illa syahrun wahidun au akul. Aqallu isim takdir af'alu, asalnya aqlalu diidghamkan jadi aqallu au aqallu. Kamdar sanda rusul lil imtihan nadrusul kitaba kullahu ila dirasain darsain ila darsainil Akhirain insyaallah. Man ghaibun al-yawma. Ma ghaiba al-yawma illa hamdih. Aina daftari ya ustaz? Wa ma'i. Sa'utikahu ghadan insyaallah. Laqad sahhahtu tafatira kulluha kullaha okay. Illa iyahu fi hissati fil hissati tabiqati sharahtu lakum ad-darsa ila jumalan minhu. Idza aradtum u'idu syarhahu qabla an asrahal jumal allati lam tusrahu ba'du. Lam tusrahib ba'du. Kok kasrah? Tusrah. Nah. Lam tusrah ba'du. Di kasrah kalau ketemu alif lam. La hajata ida i'adati syarhahu syarhihi mudakhilah kihi ya ustaz faqad fahimnahu raju'an u'ida syarhahu ya ustaz falam yafhamhu ahadun ila ikhomi. Idan nu'ida qira'atal amsilatil waridati fid darsi. Iqra'il ayati ya Zuhair. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fa sajadu illa iblis. Aba wa stakbara wa kana minal kafirin. Fasharibu minhu illa qalilan minhum. Ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Falyuhlaku illa al-qawmul fasiqun. Iqra'il haditha ya Ali. Al-Amr ibn al-Hadi qala ma tawata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dinaran wa dirhaman wa la abdan wa la amatan illa baghlatahu bayda'a allati kana yarkabuha wa silaha wa ardaw ja'alaha ikhid sabili sadaqatan. Iqra'il baita ya Ibrahim. Ala kullu shay'in ma khalaqallahu bakhilu wa kullu na'imin la mahalata za'il. Tinsarifu jami'u fa'il. Tinsarifu jami'u tullabul tullabi mudaf ilaih. Tullabil ana ma ida. Ma ada. Ada tulab. Tulab, salah kabeh. Prebendika. Tulab. Kalau enggak bisa dikasih harokat akhir-akhirnya. Labas. Tulab. Hal urubiyina. Urubiyina falahum istima un istima'u un istima'un ma'al mudiri. Kaifa kana haflu haflu haflu haflu syai haflu syai amsi. Ana lam atamakkan minal huduri. Kana mumti'an qad hadarat tullabu kulluhum illa mudarrisina. Nah. Noh ya Balukman. Man alladhi rasaba fil ikhtibar asyahri wa lima? Ali. Rosman. Ibrahim. Lima. Lianahu lam tustal. Lam yujib. Lam yujib. Soalul awal. Soala. Soala. Al awal. Ma. Ma annahu ma'alahu su'alun awal salasuna darajah. Su'alun muhimun walau salatuna darajah. Kam darsana durusul tullabu lil imtihan ya akhwana Abu Ishaq? Ya durusul tullabu al-kitab kullaha katullahu illa sadarsayil asrain. Man alladhi ghaba ya Abu Nabila? Wa amidun. Man? Amidun. Amin. Hafid al-bayt ya akhana. Hafid al-bayt. Fit amla. Anta. Anu sudah al-bayt here. Ikhwat al-an. Ikhwat al-an. Walukman, hafidah? Masir. Nah, al-bayt. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Wa kullu syai'in la mahalata za'ilu. Ada al-bayt. Hmm? Wujud. Allah Ustaz. Afita ya Faiza. Afita lah rakro. Efat min zihni. Ala kullu syai'in. Ala bidudin tasdid. Ala kullu syai'in ma falallaha batilu. Ala kullu syai'in ma falallahu batilu. Falallaha. Falallaha batilu. Wa kullu na'imin. La mahallat. La mahallata. Ambrasid. La mahalata. La mahalata za'ilu. Wa Luqman. Allahu la mahalata zail Abu Usman ala kullu shay'in ma khala Allahu batil wa kullu na'imin la mahalata zail. Artinya ketahuilah semua sesuatu, segala sesuatu, segala sesuatu selain Allah adalah batil. Dan semua kenikmatan tidak ada, pasti akan sirna. Besok ala kullu syai'in khalaqahu batil. Ma ada ma ni ala kullu syai'in ma khalaqahu batil wa kullu na'im Nabila ala kullu syai'in ma khalaqallah ma khalaqallah ma khalaqallah batil wa kullu na'imin la mahalata zahir. Ba Sofia ala kullu syai'in ma khalaqallah batil. Khalaqallah ha ini syai'in yang bahkan soal nahwu di situ. Khalaqallah ha itu loh syai'in. Khalaqallah batil wa kullu na'imin la mahalata zahir. Luqman ala ala kullu shay'in ma kullu ala kullu shay'in ma khalaqallahu al-qadir wa kullu na'imin la mahala za'il la mahala ta bil billah ala kullu shay'in ma khalaqallahu al-qadir wa kullu na'imin ma la mahala ta za'il Zaidun. Baik, nastamir. Tsani. Najahatul labu kulluhum illa wahidan. Seluruh pelajar, para pelajar seluruhnya telah berhasil lulus kecuali satu. Huna wahidan mustasna. Di sini wahidan sebagai mustasna. Ya, pengecualian. Al-istisna ifraju ma ba'da adatil istisna'i min hukmi ma qablaha. Istisna, pengecualian adalah mengeluarkan apa yang setelah alat pengecualian dari hukum apa yang sebelumnya. Mengeluarkan atau mengecualikan apa yang setelah alat pengecualian dari hukum apa yang sebelumnya. Alat pengecualian apa saja ya Pak Usman? Iza. Illa, satu. Dua. Siwa. Siwa. Tiga. Wair. Empat. Hola. Hola. Ada. Hasya. Enam. Ya. Ada enam alat pengecualian. Nah, setelah alat pengecualian itu dihukum, dikeluarkan, dikecualikan hukum dari yang setelahnya. Contohnya, faidakulna najahatul labu illa wahidan. Para pelajar telah lulus kecuali hamidan. Hukum yang alat pengecualiannya mana ya, Fana? Illa. Hukum sebelum alat pengecualian apa? Najahatul labu. Semua pelajar-pelajar itu lulus. Nah, setelah illa apa? Hamid. Ini dikeluarkan dari apa? Hukum yang sebelumnya. Ketika yang sebelumnya itu dihukumi berhasil, lulus. Dikecualikan yang setelah illa. Maka Hamid lulus atau tidak? tidak lulus dia. Asbatna an-najaha likullabi wa nafainahu an hamidin. Kita tetapkan keberhasilan bagi para pelajar dan kita nafikan keberhasilan dari si Hamid. Itu makna ikhraju ma ba'da adatil istisna min hukmi ma qablaha. Difahami insyaallah. Walahu thalathatu arkanin. Jumlah istisna'iyah itu memiliki tiga rukun yang harus ada padanya. Yang pertama adalah al-mustasna. Mustasna itu yang mana? Mana bila? Yang dikecualikan. Terletak di mana? Terletak setelah alat pengecualian. Al-mustasna minhu? Yang sebelum alat pengecualian. Ada tulis istisna? Alat pengecualian. Nah. Najahatulabu illa hamidan. At-tulabu itu namanya mustasna minhu, yang dikecualikan darinya. Illa itu namanya adatul istisna. Hamidan itu namanya al-mustasna. Adawatul istisna'i kathiratun. Alat-alat pengecualian itu banyak. Ahamuha yang paling pentingnya. Yang pertama adalah illa wahya harfun. Alba ghairun wa siwan wa huma ismani ghairu siwa. Siwa ada berapa lughah apa Sofia? 3. Siwa, suwa, siwa dan sawa ada 4. Ya. Siwan, sawsuwan, sawaun dan siwaun. Semuanya adalah isim. Ini penting, illa itu huruf. Ghairu siwa itu adalah apa? Isim. Al-jim ma qala wa ma ada wa huma fi'lani. Ma qala dan ma ada, keduanya adalah fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Kalau kemasukan ma, maka dia dipastikan fi'il. Madhi. Tapi kalau tidak ada ma, berarti apa? Kola ada dan satu lagi hasya. Apa itu ya Fana? Apa Lukman? Tanpa ma. Huruf jar atau? Fi'il madi. Ya. Jadi kalau tanpa ma masdariyah, dia ada dua kemungkinan. Bisa fi'il madi, bisa huruf jar. Nah. Barakalafikum. Nanti masing-masing memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri ya. Pengecualian dengan illa nanti ada hukum-hukum tersendiri. Pengecualian dengan ghairu siwan ada hukum tersendiri. Pengecualian dengan qala ada hasya ada hukum tersendiri. Baik, sekarang kita masuk pembagian istisna secara umum. Aqsamul istisna, pembagian istisna. Al-istisna'u imma muttasilun wa imma munqati'un. Istisna itu bisa dia muttasil dan bisa munqati'. Ini penting untuk mengetahui pembagian ini karena nanti hukumnya berbeda ya. Hukumnya beda. Fal muttasilu ayakunal mustasna ba'dan mimma qablahu. Istisna mutasil adalah mustasna itu bagian dari sebelumnya. Sebelumnya namanya apa tadi, Abah Isa? Mustasna, mustasna minhu. Nah, jadi yang namanya istisna mutasil itu mustasna itu bagian dari mustasna minhu. Setelah illa itu bagian dari sebelum illa. Itu istisna apa? Mutasil. Contohnya, najatul labu illa hamidan. Para murid telah berhasil kecuali Hamid. Hamid ini siapa? Termasuk dari bagian tulab. Ini namanya istisna muttasil. Fahamidun ahadu tulabi wa huwa min jinsihim. Maka Hamidun adalah salah satu dari para pelajar itu dan termasuk jenis mereka. Ini namanya istisna muttasil. Contoh yang lain, Pak Lukman. Istisna muttasil. illa aliyun. Atau aliyan, illa aliyan. Itu istina muttasil. Wal munqati'u an la yakunal mustasna ba'dan mimma qablahu. Munqati' adalah mustasna itu bukan bagian dari mustasna minhu. Mustasna bukan bagian dari mustasna minhu. Nahu, contohnya likulli da'in dawa'un illal mauta. Untuk setiap penyakit itu ada obatnya kecuali kematian. Mana mustasna dan mustasna minhunya? Abdillah. Mustasna minhunya? Dawa. Obat. Oh, penyakit ya. Nah, penyakit kematian itu bukan bagian dari penyakit. Fal mautu laisa min jinsidai. Maka kematian itu bukan termasuk jenis penyakit. Contoh yang lain yang mengkote. Usman. Ja'al mudarrisuna illa illa taliba. Para guru datang kecuali satu pelajar. Pelajar bukan bagian dari guru. Atau dibalik, ja'atul lahu illal mudarrisa. Itu namanya istisna apa? Munqati'. Istisna munqati' nanti hukumnya wajib. Nasab, istisna muttasil nanti ada rincian. Pembagian istisna yang kedua. Wa kadzalikal istisna imma tamun wa imma mufarragun. Demikian pula istisna terbagi menjadi dua, tam dan mufarragun. Apa itu tam? Fatamu madu kirafihil mustasna minhu. Istisna yang sempurna adalah apa yang disebutkan padanya mustasna minhu. Disebutkan mustasna minhu. Contohnya, hafidhul qur'ana illa surat al-baqarati. Aku telah menghafal al-quran kecuali surat al-baqarah. Mana mustasna minhunya? Al-Qur'an. Mustasnanya surat Al-Baqarah. Wal mufarraghu ma lam yudkar fihi al-mustasna minhu. Mufarraq adalah yang tidak disebutkan padanya mustasna minhu. Namanya ma jaa illa hamidun. Tidak ada yang datang kecuali Hamid. Mana mustasna minhunya Abu Nabila? Boten wonten. Nah, tidak disebutkan. Nanti hukumnya tersendiri ya. Di sini beliau menyebutkan pembagian-pembagiannya, baru nanti masuk kepada hukum-hukum. Nah, kalau di pelajaran nahwu kan langsung. Wajaban nasbu idzakana al-kalamu taman mujaban. Nah, di sini dijelaskan dulu apa itu tam, apa itu mujab, apa itu mufarraq, gitu. Baru nanti masuk hukum, langsung difahami. Kalau dalam pelajaran yang sering kita belajar dalam nahwu apa? Langsung hukumnya. Nah, mustasnanya apa? Tamujab. Berarti hukumnya demikian. Di sini, nah, dirincikan dulu, disebutkan dulu apa itu tam, apa itu mufarraq, apa itu istisna muttasil, apa itu munqati'. Nah, yang ketiga, wa kadzalikal istisna wa imma mujabun wa imma ghairu mujabin. Demikian pula istisna itu bisa mujab dan yang kedua ghairu mujab. Mujab itu apa? Fal mujabu ma khala minan nafyi wan nahyi wal istifham. Mujab itu adalah pengecualian yang kosong dari nafi, nahi dan istifham. Khala di sini bukan, perhatikan barakallahu fikum, ma khala. Khala ini bukan artinya kecuali ya. Tapi khala di sini adalah fi'il madi, fi'il mudhari yahlu. Khala yahlu. Ma-nya di sini ma mausulah. Kalau ma khala yang di istisna itu ma-nya masdariyah. Ya. Fal mujab adalah apa yang kosong. Bukan mujab kecuali, bukan. Tadi di jim atas tadi kan ada ma khola dan ma ada. Nah, ma-nya ma masdariyah, khola fi'il majrur. Tapi di sini ma-nya bukan ma masdariyah, tapi ma mausulah. Istitsna yang mujab adalah apa yang kosong dari nafi dan nahi dan istifham. Larangan, peniadaan, larangan ataupun pertanyaan. Wa ghairul mujabi ma tadhammana an-nafya awin nahya wal istifham. Sedangkan yang ghairul mujab adalah yang mengandung atau mencakup nafi, ada nafi, nahi dan istifham. Baik, barakallahu fikum. Ini macam-macam istisna. Ada muttasil, ada munqati, tam, mufarraq, mujab dan ghair mujab. Adapun hukum-hukumnya insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Masalah yang sama seperti iya. Isim. Isim. Di ayatnya ada juga ini. Sawa. Sawa fi'il. Dia isim. Tanwin sawa'un. Tapi artinya nah, bukan dia, bukan pengecualian. Ya, artinya bukan. Sawa'un artinya sama saja di sini. Nah, bukan lughahnya siwan. Karena kalau ini mustasna, dia mudhaf. Tidak ditanwin. Ya, misalkan ja'atullahu sawa'u atau sawa'a zaidin. Gitu. Ya ini karena dia berdiri sendiri, ghairun ditanwin, siwan ditanwin. Tapi kalau sudah menjadi alat, ketemu dengan mustasna minhu, tidak ditanwin. Karena mustasna minhu itu wajib dijer sebagai mudhafun ilaih. Ja'atullahu ghaira zaidin, siwa zaidin, suwa zaidin, sawa'a zaidin, siwa'a zaidin. Gitu. Jadi kalau yang ditanwin berdiri sendiri itu bukan alat pengecualian, tapi isim. Yang lain bukan alat pengecualian. Nah, pahami? Baik, kita lanjutkan sorof. Kita masih di mudo'af ya, asyamma. Mudo'af dari bab af'ala yuf'ilu. Nabi Balukman, asyamma yusimmu ismaman. Halaman 66. Menciumkan, membaukan. Dari kata syamma, mencium bau. Menciumkan. Asyamma yusimmu ismaman musimun musamun asimma la tusimma musamun musamun isimma isamun ikrau asyamma yusimu ismaman musimun musamun asimma la tusimma musamun musamun isimma isamun ismaman satural menciumkan, membaukan, karena ini menjadi mutaaddi sama ya, satu maf'ul jadi dua maf'ul. Musimmun kan nah. Berikutnya asyarra bisa mendahirkan. Asyarra yusirru israran. Musyirrun musyarrun. Asyirra la tusyirra. Musyarrun musyarrun. Usyirra yusyarru. Rau. Asyarra yusirru israran. Musyirrun musyarrun. Asyirra la tusyirra. Musyarrun musyarrun. Asyarra. Telah, iya. Dia seorang laki-laki telah mendohirkan. Yusharru. Dia seorang laki-laki sedang atau akan mendohirkan. Yusharru. Dia seorang laki-laki sedang atau akan didohirkan. Nah, musyirrun. Orang yang didohirkan. Musyarrun. Orang musyirrun tadi orang yang mendohirkan. Kalau musyarrun orang yang didohirkan atau satu waktu tempat mendohirkan. Mati maklum. Asrarna. Mudhari' maklum. Kamu seorang laki-laki atau dia? Dia seorang perempuan. Nah. Kalau kamu laki-laki, fa'ilnya mana? Kamu laki-laki tusyru fi wujuban. Tadiru. Tadiru anta. Anta. Kalau tusyru yang dia perempuan? Jawazan. Nah, naik tadi ada berapa?